Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang akhir itu lebih baik daripada yang awal. Barang siapa yang semakin hari semakin baik dibanding awalnya, itulah yang beruntung. Dan barang siapa yang di awalnya baik dan ujungnya menjadi jelek, itulah yang rugi. Oleh karena itu, penghujung Ramadan ini tidak ada pilihan lain kecuali harus lebih baik. Ibadah lebih khusyuk, lebih banyak solatnya, tilawah Quran lebih banyak, sedekah lebih melimpah, zikrullah tidak berhenti dan stop dari berbuat maksiat. Ini akhir harus menentukan yang terbaik bagi hidup kita. Barang siapa yang ingin Lailatul Qadar didapatkan, maka tidak ada pilihan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itu harus lebih baik daripada yang awal. Selamat berjuang sahabatku, nikmati sisa waktu Ramadan yang belum tentu ada di tahun depan.